wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan bisa hadir bersama-sama di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Belajar agama termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah ibadah yang sangat agung, semulia-mulia, seagung-agung ibadah adalah talabul ilmi syar'i. Ma'syaral muslimin a'azzakumullah, kita telah membahas al-a'iq al-khamis, penghalang kelima dari penghalang-penghalang menuntut ilmu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas. Dan akan kita masuki al-a'iq sadis, penghalang yang keenam, hambatan yang keenam yang membuat seseorang itu enggan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Rintangan dalam menuntut ilmu. Al-a'iq sadis, rintangan yang keenam ini disebutkan oleh Syekh, al-ghururu wal-'ujubu wal-kibru. Al-ghurur, tertipu dengan diri sendiri. Wal-'ujubu, ujub ini ujub, bangga terhadap diri sendiri. Wal-kibru, sombong, tertipu dengan diri sendiri. Ujub, bangga terhadap diri sendiri dan sombong. Ini rintangan yang keenam, penghalang yang keenam dari seseorang menuntut ilmu syar'i. Qala Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdul Salam, ma'siyatullah taala 'a'iqatun 'an nailil ilmi syar'i. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Tatkala seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi penghalang dia dalam mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang besar dan kecilnya. Sebesar apapun, sekecil apapun maksiat itu akan menjadi penghalang seseorang dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil, walaupun ringan. Karena yang namanya maksiat tidak boleh dianggap remeh walaupun kecil. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari ucapan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar in kunna nu'idduha 'ala 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan suatu perbuatan yang lebih halus dalam pandangan kalian dari rambut. Diambil sehelai rambut. Rambut itu kalau dirasakan halus. Sehelai saja. Halus sekali. Dan kalau diambil satu, tidak bermudarat. Tidak masalah, karena masih banyak lagi rambut kita. Tidak perlu ribut. Tidak perlu merasa kehilangan. Tidak perlu membesar-besarkan. Karena yang diambil cuma satu. Nah, kata Anas bin Malik, kalian melakukan suatu amalan yang lebih ringan dari diambilnya sehelai rambut. Lebih ringan, lebih halus dari rambut menurut pandangan mata kalian. Sesungguhnya kami menganggapnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, itu adalah perkara yang membinasakan. Membinasakan. Kami menganggap hal itu besar, menganggap hal itu besar, bukan ringan. Maka semestinya bagi kita ma'syaral ahibbah barakallahu fikum, sekecil apapun bentuk maksiat kita hindari, kita jauhi. Kita jauhi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melakukan kemaksiatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam. Li'annahu nurullah yakdzifuhu fi afidati man syaa'a min ibadihi. Dikarenakan ilmu agama itu adalah cahaya Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Cahaya ilmu agama itu cahaya. Cahaya itu tidaklah diberikan kepada orang yang gelap hatinya. Tidaklah diberikan kepada orang yang gemar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajtami'u fi qalbin nurun wa dhulmatun. Dan tidak akan terkumpul di dalam hati cahaya dan kegelapan. Enggak akan pernah bisa berkumpul. Kalau ruangan itu gelap, pasti tidak ada cahaya. Kalau ruangan itu ada cahaya, pasti tidak gelap. Tidak akan bisa berkumpul. Kalau ada cahaya, berarti gelapnya hilang. Kalau ada gelap, berarti cahayanya hilang. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika ilmu itu datang pada seorang, masuk ke hati seseorang, maka hatinya bersinar dan tidak gelap. Namun ketika ilmu itu tidak masuk, disebabkan kemaksiatan yang dia lakukan, terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi gelap. Kalau hati sudah menjadi gelap, fa na'udzubillahi min dzalik, banyak-banyak berlindung kepada Allah. Hati sudah menjadi gelap, maka dia tidak akan peduli lagi dengan kemaksiatan. Terus akan dia terjang kemaksiatan, tidak peduli lagi, tidak takut dengan apa yang dia langgar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah menjadi gelap, maka barakallahu fikum, yang menyebabkan hati itu bercahaya adalah ilmu syar'i, di antaranya adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Walidza qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ahsabu anna ar-rajul yansal ilma qad alimahu. Sungguh aku mengira seseorang lupa terhadap ilmu yang dia ketahui, bidzanbi ya'maluhu, disebabkan dosa yang telah dia kerjakan. Dikarenakan dosa yang dia lakukan, ilmunya jadi lupa. Oleh karena itu jangan disalahkan kecuali diri kita sendiri. Ketika kita menghafal ayat Al-Quran, kok susah sekali menghafalnya. Dapat satu ayat, dua ayat, wah, ngapalnya luar biasa, setengah jam baru bisa hafal. Itu pun belum lancar. Nanti dua jam berikutnya sudah lupa lagi. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka murnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Murnikan taubat kita kepada Allah. Murnikan ketulusan kita kepada Allah. Murnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan memberikan taufik kepada kita semua. Wa rahimallahu Syafi'i haitsu qala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Murojaah sedikit ya. Siapa nama Imam Syafi'i? Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Ahsan. Al-Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i itu dinisbahkan kepadanya. Imam Syafi'i, imam min a'immati ahli sunnah. Beliau adalah imam besar di zamannya. dikenal keilmuannya pada zaman kita sekarang ini. Muhammad bin Idris, ini namanya. Muhammad bin Idris. Kunyahnya siapa ya? Abu Abdullah. Imam Syafi'i Abu Abdullah, ya. Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sering antum dengar Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada suatu hari pernah berucap, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Disebutkan dalam lantunan syairnya, syakautu ila waki' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, pada suatu hari aku mengadukan apa yang terjadi pada diriku kepada Waqi'. Waqi' ini gurunya beliau, guru Imam Syafi'i, namanya Waqi'. Aku mengadukan kepada Waqi' jeleknya hafalanku. Kok jelek hafalanku ini? Kacau. Kenapa? Sudah ngapal, tiba-tiba mau diulang lagi, kacau hafalannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengadukan kepada Waqi' jeleknya hafalannya. Maka Waqi' rahimahullah ta'ala membimbingkan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya, kata Waqi', ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, kepada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza akbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi min al ma'asi wa kulluha qabihun atakabburu wa ta'adhumu wal ghururu. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kemaksiatan yang paling jelek, yang paling jelek, yang apabila seorang talibul ilmi, penuntut ilmu agama, tersifati dengannya, dan semua kemaksiatan itu jelek, akan tetapi yang paling jeleknya adalah takabur, sombong, merasa tinggi dan tertipu terhadap diri sendiri, sombong, ya, bangga diri, ujub. Ini yang paling jelek dari kemaksiatan yang seharusnya talibul ilm, seorang penuntut ilmu agama, seorang yang belajar ilmu agama, itu ab'adun nas bihi, manusia yang paling jauh dengannya, manusia yang paling menjauhi sifat sombong, manusia yang paling menjauhi sifat ujub, bangga diri, seharusnya. Maka ketika seorang yang belajar ilmu agama tersifati dengan sifat ini, maka sungguh sangat jelek, sangat jeleknya. Fayaz dari hadza, dia merendahkan orang lain. Wa yatarafa an hadza, merasa tinggi, mengangkat dirinya dari orang lain. Wa yatabakhtar fil mashy, dia congkak dalam berjalan. Wa yatashaddad fil kalam, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berucap, congkak dalam berjalan, melampaui batas dalam berucap. Ila ghairi dzalika min sifatil ujub bin nafsi, dan selain itu dari sifat-sifat yang membuat dia bangga diri. Congkak dalam berjalan, berlebih-lebihan dalam berucap, dan menampakkan sikap sombong, dan yang lainnya. Allati nahallahu ta'ala anha, yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman, ayat yang ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi melampaui batas, bangga diri, tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Qasas, ayat ke-83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, negeri akhirat, kami berikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia ini. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di dunia ini. Negeri akhirat itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang sombong. Kami berikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia ini. Wala fasada, dan tidak untuk orang-orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Kesudahan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga negeri akhirat itu Allah berikan untuk orang-orang yang muslihin, menginginkan kebaikan, mutawadhi'in, yang tidak sombong, rendah hati, tawaduk. Ini negeri akhirat. Adapun ketika seseorang sombong, berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka negeri akhirat tidak pantas untuknya. Tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya negeri akhirat. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naja'aluha, kami jadikan. Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini. Wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjadi penghibur, ayat ini menjadi pengingat bagi kita agar kita memiliki sifat rendah hati. Ingat selalu ayat ini. Ketika hati mulai sombong, ketika hati mulai ujub, bangga diri, ingat ayat ini ya ikhwah. Barakallahu fikum. Ingat ayat ini. Surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Ingat ayat ini. Syaitan kadang masuk. Syaitan kadang meniupkan kepada kita kejelekan-kejelekan, kesesatan-kesesatan yang bisa membuat kita jatuh. Ingat ayat ini. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna fa'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ada seseorang yang berjalan dengan perhiasannya yang membuat dirinya kagum. Pada zaman dahulu ada seseorang yang berjalan dengan perhiasannya, dengan membawa perhiasannya, mengenakan perhiasannya, dirinya kagum terhadap perhiasan tersebut. Perhiasan yang dia bawa, perhiasan yang dia kenakan, dia merasa bangga diri, merasa tinggi, merasa lebih dari yang lain dengan perhiasan yang dia kenakan. Murajjilun ra'sahu, dia pun menguraikan rambutnya. Rambutnya diuraikan, disisir. Yakhtalu fi masyiatihi, dia pun congkak dalam berjalan. Berjalannya dengan jalan yang sombong. Bisa ditandai itu ya, jalan sombong sama jalan yang biasa. Kalau kita jalan biasa itu jalan biasa sebagaimana kita jalan. Tapi kalau jalan sombong itu bisa terlihat. Dipelan-pelankan supaya terlihat perhiasannya. Supaya terlihat apa yang dia kenakan. Berjalan dengan jalan yang congkak. Maka kemudian apa akibatnya? Apa yang dia rasakan disebabkan dengan ini? Id khasafallahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala benamkan dia. Fahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Dengan sebab ini dia terbenam di muka bumi ini sampai hari kiamat. Terjadi waqi'un hadza. Ini terjadi benar. Disebabkan sombong, disebabkan yata'ajjab binafsihi, merasa bangga diri, Allah subhanahu wa ta'ala benamkan dia di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia terbenam di bumi ini sampai hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah afatul ujub. Inilah kerusakan dari ujub. Kerusakan dari bangga diri seperti ini. Kerusakannya akan membinasakan. Hati-hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat ini. Sifat yang sangat tercela ini. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, afdalul asya at-tazayyudu minal ilm. Sesuatu yang paling afdal, yang paling utama adalah berbekal dengan ilmu agama. Fa innahu man iktasara 'ala ma ya'lamuhu fa dhannahu kafiyan. Karena sesungguhnya siapa saja yang merasa cukup dengan apa yang dia ketahui, maka dia merasa yang demikian ini mencukupi bagi dirinya. Fasara ta'zimu li nafsihi mani'an min al-istifadah. Maka dengan dia merasa cukup dan membanggakan dirinya, menganggap besar dirinya, membuat dia terhalang dari mengambil faedah, membuat dia terhalang dari mempelajari ilmu syar'i. Qala, dan beliau juga mengatakan, ghaira anna iktisara ar-rajul 'ala 'ilmihi id mazajahu nau'u ru'yatin lin-nafsi habasa 'an idrakis shawab. Na'udzu billahi min dhalik. Demikian pula ketika seseorang merasa cukup dengan ilmunya, terlebih lagi dengan sombong. Dia merasa cukup dengan ilmunya disertai dengan bangga diri. Yang demikian ini akan menjadikan dia terhalang dari mendapatkan kebenaran. Fa na'udzu billahi min dzalik. Disebutkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi di sini dalam Saydul Khatir halaman 111. Wa shadaqa Ali bin Tsabit. Benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Tsabit tatkala dia mengucapkan dalam syairnya, al-ilmu afatuhu al-i'jabu wal-ghadabu wal-malu afatuhu tabziru wal-nahabu. Kata Ali bin Tsabit, ilmu itu yang menjadikannya rusak adalah sifat ujub, bangga diri dan marah. Sifat bangga diri dan kemarahan. Wal-mal, dan harta yang menjadikannya rusak itu adalah at-tabzir. Tabzir, mubazir. Apa mubazir bahasa kita? Pemborosan, ya. Yang merusak harta itu adalah pemborosan dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini yang merusak harta, yang merusak keberkahan harta seseorang. Ketika dia boros dari rezeki yang dia dapatkan, dapat penghasilannya per bulan sekian, habis dengan sangat cepat. Ini merusak. Merusak keberkahan hartanya, merusak hartanya itu. Dia tidak bisa lagi mendapatkan yang semisal itu kecuali dengan harus bekerja lagi. Demikian pula tatkala seorang mengambil harta orang lain tanpa hak, benar-benar na'udzubillah, akan rusak hartanya. Keberkahan pada hartanya akan rusak tatkala seseorang mengambil harta orang lain tanpa hak. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula ilmu. Ilmu akan rusak tatkala diiringi dengan ujub, sombong, bangga diri. Aku telah mendapatkan sekian, bangga diri dia dengan merendahkan orang lain. Demikian pula tatkala kemarahan itu ada pada dirinya, dia mudah marah, mudah emosi, tidak bisa mengendalikan dirinya, akan rusak, ya. Akan rusak ilmu yang ada pada dia. Qala Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Ayyub As-Sikhtiyani, yambaghi lil 'alim an yad'a turaba 'ala ra'sihi tawadu'an lillah. Beliau rahimahullah mengucapkan ini dalam rangka untuk menyadarkan seorang yang memiliki ilmu. Kata beliau rahimahullah, semestinya bagi orang yang memiliki ilmu itu untuk meletakkan tanah di atas kepalanya, ambil debu letakkan di atas kepala. Supaya apa? Agar seseorang itu tawadhu, rendah hati, merasa rendah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi. Tak lain yang beliau ucapkan ini untuk menyadarkan supaya seseorang itu sadar diri. Dia ini asalnya dari tanah. Apa yang akan membuat dia sombong? Asal muasalnya dari tanah. Asal muasalnya dari mimma imahin. Allah katakan dalam Al-Qur'an, dari air yang hina, air mani. air yang hina, yang kita kalau menciumnya merasakan jijik. Itulah asal muasal manusia, merasakan tidak suka dengan baunya. Asal muasal manusia, tanah. Siapa di antara kita yang senang dengan tanah? Bajunya kena tanah langsung dibersihkan, langsung dicuci. Asal muasal manusia. Jadi apa yang akan membuat manusia itu sombong? Tidak semestinya dia sombong. Semestinya bagi manusia untuk tawadhu' lillah, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, dan merasa bahwa dirinya lemah. Manusia itu lemah, sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, butuh pertolongan satu sama lain. Di antara mereka butuh interaksi satu sama lain. Mereka itu lemah. Tidak ada yang perlu disombongkan. Wa qalu, dan para ulama mengatakan, al-mutawadhi'u min tullabil ilmi aktsaru ilman. Seorang penuntut ilmu yang tawaduk, yang rendah hati, itu ilmunya paling banyak. Seorang penuntut ilmu agama yang rendah hati, yang tawaduk, ilmunya paling banyak. Kenapa? Kama annal makanal munkhafid aktsarul biqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah itu tempat yang paling banyak menampung air. Tempat yang paling rendah paling banyak menampung air. Demikian pula seorang yang paling rendah hati, dia paling banyak menampung ilmu karena dia rendah hati, tidak sombong. Antum melihat air itu mengalirnya ke dataran tinggi atau ke dataran rendah? Dataran rendah. Mengalirnya air ke dataran rendah. Air itu tidak akan bisa mengalir ke atas. Gak akan pernah kita dapati air naik ke atas. Gak akan pernah. Air itu ngalirnya ke bawah. Ke bawah. Semakin ke bawah semakin cepat ngalirnya. Semakin ke bawah semakin cepat ngalirnya. Semakin tempat itu datarannya rendah, semakin cepat ngalirnya. Demikian pula ilmu. Semakin rendah hati, semakin tawaduk, semakin jauh dari sifat sombong, semakin banyak ilmunya. Semakin mudah dia mendapatkan ilmu, semakin mudah dia memahami ilmu, semakin mudah dia mengamalkan ilmu, sehingga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqila li hakim, dikatakan kepada hakim, "Man ni'matul lati la yusadu 'alaiha sahibuha?" Nikmat apa yang tidak akan di nikmat apa yang orang lain itu tidak akan iri dengannya? Berkata hakim, tawaduk, nikmat tawaduk. Nikmat tawaduk itu tidak akan dihinggapi iri oleh orang lain. Orang lain tidak akan iri dengan seorang yang tawaduk. Kila lahu, dikatakan pula kepada dia, famal bala alladhi la yurham alaihi sahibuhu. Musibah apa yang tatkala orang lain terkena, dia tidak disayangi oleh orang lain? Biasanya kalau orang dapat musibah, orang lain itu iba melihatnya. Demikian, orang lain itu kasihan. Kalau lihat orang kecelakaan, kasihan atau tidak kita ketika melihatnya? Kasihan sekali. Terlebih lagi kakinya patah, terlebih lagi luka-lukanya banyak. Kita berusaha untuk mengambilnya, mengobatinya, melakukan pertolongan pertama, atau mengantarkan dia ke rumah sakit. Sayang orang lain, merasa iba dengan orang yang tertimpa musibah secara umum seperti ini. Akan tetapi ada musibah yang orang lain itu tidak iba, tidak kasihan dengan orang yang tertimpa dengannya. Musibah apakah itu? Dijawab oleh hakim, al-ujub, musibah bangga diri. Ketika orang merasa bangga diri, tidak ada orang yang senang. Ini musibah. Seorang tertimpa sifat bangga diri itu tertimpa musibah dia. Musibah yang sangat sangat membuat dirinya sakit sebenarnya. Sangat membuat dirinya terjatuh dalam kebinasaan. Maka hati-hati, hati-hati. kita jaga diri kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari sifat ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh rahimahullah, falyahdharit talibu min hadhihi sifat. Hendaklah penuntut ilmu agama hati-hati dan menjauhi dari sifat-sifat yang jelek ini, sifat-sifat yang rendah ini. Allati yamkutuhallah, yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Wa yamkutuhal mu'minun, dan dimurkai, tidak disukai oleh orang-orang mukmin. Sifat bangga diri ini. Fa inna man tawadha'a lillahi rafa'ah. Karena sesungguhnya siapa saja yang tawaduk, rendah hati karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat derajatnya. Wa dhiddu, dan kebalikan dari itu, demikian pula sebaliknya, man lam yatawadha' lillahi safulah. Ringkas, kalimat yang ringkas akan tetapi sangat menyentuh hati. Siapa saja yang tidak tawaduk karena Allah, dia pasti jatuh. Siapa saja yang tidak tawaduk karena Allah, dia pasti jatuh. Pasti jatuh. Pasti orang itu akan jatuh. Jatuh ya. Jatuh pada kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong, ujub. Wa idza hadatsathu nafsuhu bi syai'in min dzalik, apabila seorang talibul ilmi, penuntut ilmu agama, dibisiki oleh dirinya dengan sedikit dari sifat-sifat ujub, sombong, falyadhkur ma'alahu wa masirahu, maka hendaklah dia ingat tempat kembalinya. Ingat nanti dia akan kembali ke mana? Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Waliya'lam, dan hendaklah dia mengetahui, anna hunaka man huwa asgharu minhu sinnan wa akbaru minhu ilman. Hendaklah dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih muda dari dia usianya dan lebih besar dari dia ilmunya. Ada lebih mulia dari dia, lebih muda dari dia usianya, lebih besar dari dia ilmunya. Misal kita usia sekarang sudah sekian, ada lagi yang lebih muda dari kita yang lebih berilmu lagi ada. Untuk apa kita mesti sombong ya? Walaqad bulina bi fi hadha az-zaman bi syirdhimmatin qalilatin walillahil hamdu yaqra'una kitaban aw kitabain wa yahfazuna mas'alatan aw mas'alatain thumma ba'da yawmin aw yawmaini min a'marihim fit talab yusbihuna mujtahidin. Jam berapa masuk waktu? 22, Pak. 22? 5 menit lagi. Sungguh di zaman sekarang ini kita mendapatkan musibah ya, dengan sekelompok orang yang kecil. Walillahilhamd, tidak banyak mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan mereka, meniadakan sifat-sifat seperti mereka. Yaqra'una kitaban, mereka membaca kitab. Satu kitab, dua kitab yang dia baca. Yahfadzuna mas'alatan aw mas'alatain, menghafal satu masalah atau dua masalah dari masalah ilmu-ilmu agama. Kemudian satu hari atau dua hari setelahnya dia menjadi seorang mujtahid, menjadi seorang alim, menjadi seorang yang dibesarkan hanya sekedar membaca, membaca dan menghafal masalah. Maka yang seperti ini, walaitahum yaktasiruna ala hadzal khayal al-kasib bal yastasghiruna ghairahum minal ulama. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka menganggap rendah para ulama, menganggap rendah para ulama, tidak perlu berguru dengan para ulama, tidak perlu belajar dengan para ulama. Inilah yang terjadi, inilah saya. Padahal cuman berapa hari dia baru belajar ilmu. Balhu talabatul ilmu wa du'at yaruna li anfusihim makanan alian la yasilu ilaihi ahad. Bahkan mengira dirinya mencapai derajat yang tinggi yang tidak ada seorang pun yang bisa sampai pada derajat dia. Yadhhar dzalika 'ala malabisihim, nampak dari pakaiannya, wa masyihim, cara berjalannya, wa kalamihim, ucapannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, Syekh. Syekh Abu Salam bin Barjas istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ma a'dzama dararuhum, alangkah besar musibah orang-orang yang seperti ini. Wa aqallu naf'ahum, manfaat mereka pun sedikit di khalayak manusia. Apa yang akan diambil faedah dari orang-orang yang ujub lagi sombong dari mengajarkan ilmu agama? Wa amtana jahlahum, alangkah jeleknya kejahilan mereka, kebodohan mereka. Nas'alullah ta'ala an yahdiyahum sawa'as sabil, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Wa ila haula, dan kepada mereka ini akan aku sampaikan ucapan yang sangat indah, yang bagus dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, in taqattu ala aktsaril ulama'i waz-zuhad annahum yuqtinuna al-kibr. Aku mengkritik kebanyakan orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang zuhud. Mereka menyembunyikan kesombongan. Ini sombong yang tersembunyi. Fahadha yanduru fi mawdi'ihi, yang ini melihat pada kedudukan dirinya. Wartifa'u ghairihi alaihi, dan melihat orang lain itu kedudukannya lebih tinggi atau tidak pada dirinya. Wahadha la ya'udhu maridhan fakiran, dia tidak mau menjenguk orang sakit yang fakir, yang miskin. Yara nafsahu khairan minhu, karena dia melihat dirinya lebih baik dari orang sakit yang fakir tadi. Wa qala man ra'aitu illa wa huwa yara nafsahu, dan sedikit sekali aku lihat kecuali orang yang selalu memandang dirinya. Sedikit sekali aku maksud beliau ini, tidaklah aku melihat melainkan kebanyakan manusia itu memandang dirinya. Oh, aku nih kedudukannya tinggi. Berarti kalau yang sakit itu orang yang fakir miskin, aku enggak akan jenguk. Kalau yang sakit itu orang kaya, baru aku jenguk. Melihat kedudukan dirinya, selalu dia timbang, selalu, oh ini yang sakit orang kaya, dijenguk. Yang tertimpa musibah orang kaya, dijenguk. Yang tertimpa musibah orang miskin, tidak dijenguk. Wal ujub kullal ujub mimman yara nafsahu, yang seperti inilah dikatakan ujub, sebenar-benarnya ujub, bangga diri. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Atarahu bimadza ra'aha, kenapa dia memandang dirinya seperti ini? Apa yang dia banggakan dari sisi kesombongannya? Apa yang dia banggakan pada kesombongannya? In kana bil ilm faqad sabaqahu al ulama, kalau dia sombong dengan keilmuannya, maka sungguh para ulama telah mendahulunya. Dia bukan orang pertama yang memiliki ilmu. Wa in kana bi ta'abbud faqad sabaqahu al ibad, jikalau dia sombong dengan ibadah yang dia lakukan, sungguh telah didahului oleh orang-orang yang melakukan ibadah, ahli ibadah pada zaman dahulu. Apa yang akan disombongkan pada diri manusia? Dia bukan orang yang pertama dalam melakukan perbuatan kebaikan, bukan orang yang pertama dalam melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang pertama, bukan orang yang pertama berharta, bukan orang yang pertama berilmu, bukan orang yang pertama dalam hal ibadah. Orang yang kesekian-sekian-sekian kita ini. Apa yang membuat kita sombong? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat ujub, dari sifat sombong, dari sifat bangga diri, dari sifat tertipu terhadap diri sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat-sifat itu, sifat yang membinasakan. Nas'alullah salamata wal afiyah. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran fikih kita ba'dal isya. Kita akhiri wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.